الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita melanjutkan majelis kajian ini untuk yang kedua. Masih kita dalam silsilah penyebutan beberapa statement ucapan tokoh-tokoh Jamiah Hayaturat yang akan menyampaikan kita pada kesimpulan bahwasanya Jamiah Hayaturat adalah sebuah jamiah yang berdiri di atas paham khawarij, di atas pokok-pokok dasar paham kaum khawarij. Dan sekali lagi, semua penyebutan tadi masih sebatas tentang akidah dan manhaj Hayaturat yang berada di Kuwait, untuk kemudian nanti kita akan menyebutkan seputar apa yang telah terjadi di Indonesia. Karena banyaknya beberapa pembahasan yang masih belum tersebutkan, sementara waktu kita sangat terbatas, ada kurang lebih 90 menit lagi kita akan berbincang, maka saya akan cukupkan penukilan statement tokoh-tokoh Hayaturat dengan yang terakhir terjadi, yaitu pada bulan Februari tahun 2009. Ucapan yang dilontarkan masih oleh Wakil Ketua Jamiah Hayaturat, yaitu Wail Al-Husawi, yang semakin menunjukkan kepada kita bahwa mereka banyak memprovokasi masyarakat dalam menentang pemerintah, meninggalkan sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr, yang itu merupakan salah satu pokok dasar manhaj ahli sunnah. Dia mengucapkan, al-hukumatu yajibu alaiha an turhal li'annaha la tastahiqu an tudabbir syu'ur al-balad. Ini diucapkan secara terbuka. Dia mengatakan bahwa penguasa yang ada ini wajib untuk segera dilengserkan, karena pemerintah yang sekarang sedang memimpin ini, dia tidak berhak untuk mengatur urusan negeri ini. Wanifidin azanillah wa iyyakum, terlalu banyak ucapan yang semisal ini. Masih banyak yang belum saya bacakan. Khusus poin terakhir ini, baru saya membacakan mungkin 4 atau 5 pernyataan saja dari hampir 20 pernyataan yang ternukilkan di sini. Namun saya cukupkan beberapa penukilan yang sudah antum dengarkan tadi, yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa Jamiah Hayaturat adalah jamiah yang berada di atas prinsip khawarij. Sebenarnya masih ada data-data lain yang menunjukkan bahwa Hayaturat juga dalam praktek pergerakannya tidak hanya sekadar sebagai yayasan pengumpul dana zakat dan infak, kemudian membagikannya untuk umat Islam. Ternyata mereka adalah yayasan yang memiliki target-target selain dari sekadar yang mereka sebutkan di hadapan para ulama untuk mendapatkan tazkiyah bahwa ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, mengumpulkan harta zakat kaum muslimin dari berbagai negeri, kemudian penyalurannya untuk umat yang membutuhkannya. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Justru yang lebih parah bahwa mereka memanfaatkan harta-harta yang mereka kumpulkan itu tadi untuk memuluskan program penanaman akidah khawarij kepada umat. Mereka datang dengan membawa dana bantuan dengan berbagai program dana untuk membangun pondok pesantren di berbagai negara di dunia ini, tempat-tempat pendidikan. Di Indonesia saja sudah ada berapa pondok pesantren yang langsung dibantu oleh Hiyad Turot. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Maka gilirannya sekarang ini kita akan menyebutkan beberapa syubhat yang beredar di negeri kita khususnya tentang Ihya'at Turab. Di antara syubhat yang diucapkan adalah yang pertama, kenapa kalian mentahdir Jamiyah Ihya'at Turab sementara jamiah ini banyak atau besar manfaatnya untuk umat, dan yang terjadi itu hanya sebatas kesalahan-kesalahan. Yang ingin saya titik tekankan di sini adalah syubhat menamakan, mengistilahkan berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya'at Turab yang antum dengarkan tadi sebagiannya dengan istilah kesalahan, sehingga terkesan bahwa itu adalah suatu hal yang ringan dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu berbahaya. Perlu kita dudukkan syubhat ini dan kita mengatakan kepada pengucapnya, hendaknya anda bertakwa kepada Allah. Kalau anda tidak mengetahui berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya'at Turab sehingga anda mengatakannya, mengistilahkannya dengan istilah kesalahan, maka sungguh wajib bagi anda untuk bertanya, wajib bagi anda untuk mengetahui dan berilmu tentang apa itu Ihya'at Turab, agar anda tidak dengan mudah menyatakan itu hanya sebatas kesalahan, tidak sampai pada tingkat penyimpangan. Walidin azanillahu wa iyyakum. Kata-kata kesalahan ini sangat global. Kekufuran dengan dua bentuknya atau kesyirikan dengan dua bentuknya, syirik akbar atau syirik asghar, kufur akbar ataupun kufur asghar. Kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keislaman untuk menjadi seorang kafir, ataupun kufur asghar, keduanya adalah jenis kesalahan. Nah, begitu juga kesyirikan, akbar maupun asghar, dua-duanya adalah kesalahan. Begitu juga bid'ah. Para ulama membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah mufassiqah dan yang kedua bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah itu adalah bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti akidah wahdatul wujud, keyakinan bahwa seluruh alam ini adalah Allah, sehingga pohon itu adalah Allah, binatang itu adalah Allah, dan seterusnya. Ini adalah bid'ah yang mukaffirah yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, ataupun bid'ah mufassiqah, semuanya adalah kesalahan. Pertanyaannya sekarang, apakah berbagai kesalahan yang ada dalam Ihya' Turats itu adalah jenis kesalahan biasa atau kesalahan yang sangat besar. Ucapan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara akidah sunnah dengan akidah syiah, ini sebuah kesalahan ataukah penyimpangan. Begitu juga tokoh-tokoh mereka yang mengatakan kami tidak merasa gundah, tidak merasa sedih dengan munculnya kekuatan syiah di negeri Irak. Kami tidak sedih dengan itu, justru senang. Ini sebuah kesalahan biasa ataukah justru ini adalah penyimpangan yang akan menipu umat, akan menjadikan umat lalai terhadap bahaya kaum syiah yang menyesatkan itu. Begitu juga akidah khawarij yang ada pada Ihya' Turats, maka mengistilahkan penyimpangan-penyimpangan Ihya' Turats dengan sebatas kesalahan ini adalah sikap meremehkan penyimpangan-penyimpangan yang antum masih ingat bagaimana Dzulkhuwaisirah yang memprotes kebijakan Nabi sebagai waliul amr. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Sang perintis Khawarij ini tadi, yang kemudian diberi julukan dengan Kilabun Nar. Kilabun Nar, kata Rasulullah. Nabi yang mengatakan ini. Itu telah dilakukan oleh Ihya' Turats. Ikhwani fiddin azana wa iyyakum, dari sini kita mengatakan bahwa pengistilahan berbagai penyimpangan Ihya' Turats tersebut adalah sikap meremehkan kebatilan dan sikap tidak amanah. Sikap tidak amanah. Kemudian syubhat yang kedua, bahwa kenapa kalian mentahzir orang-orang yang menerima dana bantuan dari Ihya' Turats? Apakah hanya dengan sekadar menerima dana bantuan dari Ihya' Turats kemudian disikapi dan ditahzir? Jawabannya adalah, wahai saudaraku, sesungguhnya kami dan para ulama itu lebih-lebih mentahzir kalian bukan hanya karena kalian menerima dana bantuan dari Ihya' Turats, tetapi kami dengan terpaksa dan hati kami sedih mengingatkan umat dari bahaya kalian, karena ternyata di balik interaksi dan hubungan kalian dengan jamiah khawarij ini tadi, kalian dirasa ataupun tidak dirasa oleh kalian telah dijadikan sebagai kendaraan tunggangan untuk melancarkan syubhat-syubhat, menyebarkan penyimpangan-penyimpangan jamiah Ihya' Turats. Saya akan berikan beberapa contoh yang terjadi di Indonesia. Ketika sebagian yayasan, sebagian pondok pesantren mau menerima dana bantuan dari jamiah Ihya' Turats, maka pada tahun kurang lebih 96, Ihya' Turats berhasil mendatangkan tokoh besarnya Abdurrahman Abdul Khaliq ke pondok pesantren Al-Isyad Salatijah. Pada tahun 96, di mana pada waktu itu telah muncul tahzir para ulama dari bahaya Abdurrahman Abdul Khaliq. Mereka berhasil mendatangkan tokoh besarnya ini ke Indonesia. Diundanglah para da'i untuk menghadiri acara muhadharah atau daurah yang langsung diisi oleh Abdurrahman Abdul Khaliq. Dari situ muncullah perpecahan di kalangan ahli sunnah. Dua hal atau dua efek negatif sekaligus telah muncul kita rasakan di balik

oleh Hiyaturab untuk melancarkan misinya di negeri ini, membantu kaum Khawarij, kaum teroris. Maka dari itu saya katakan dalam tema judul kajian kita, mewaspadai tersebarnya paham teroris Khawarij melalui Yayasan Ihya'at-Turab. Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum. Saya tidak akan bercerita berbagai mafsadah dan efek negatif yang dimunculkan oleh Ihya'at-Turab di beberapa negeri, di Somalia, di Tanzania, di Yaman, di Pakistan. Kita hanya berbicara cukup yang di negeri kita. Sebagian mereka mengatakan, ya Ustaz, ini kenapa sebagian dai itu bermuamalah dengan Ihya'at-Turab dalam rangka untuk menyelamatkan dana-dana kaum muslimin yang telah berhasil dikumpulkan oleh Ihya'at-Turab agar tidak jatuh kepada kelompok-kelompok yang batil. Salah satu dari mereka mengatakan seperti itu di hadapan saya. Maka saya katakan, ya Ustaz, alhamdulillah bahwa kita akan tetap berjalan walaupun tanpa bantuan dari Ihya'at-Turab. Walaupun kita memiliki masjid yang terbuat dari bambu dan kayu, pondok pesantren kita juga demikian. Alhamdulillah, dakwah itu yang dituntut adalah barokah padanya. Kalau barokah itu sudah dicabut oleh Allah, maka dakwah itu tidak akan bermanfaat, justru akan mendatangkan hal-hal negatif bagi umat. Nah, walhamdulillah, pesantren Ahli Sunnah dari ujung Aceh hingga ujung timur Papua Tanah, mungkin lebih dari 100 pondok pesantren dengan perbedaan tingkatannya, masing-masing berjalan walhamdulillah tanpa bantuan dari Ihya'at-Turab. Ulama kita pun berdakwah, Syekhuna Mubdil rahimahullah, ribuan pelajar berada di sana dari mancanegara. Entah berapa biaya yang harus dikeluarkan per bulannya. Ya subhanallah, dakwah itu berjalan hingga berhasil dengan izin Allah merobohkan arogansi kaum Syiah di bagian Yaman, bagian utara, dan arogansi kaum tasawuf serta komunis di Yaman, bagian selatan. Dengan izin Allah, barokah dari Allah, maka bersabarlah. Jangan kemudian kita menjual dakwah hanya untuk sekedar uang 100 ribu dolar, 200 ribu dolar dan yang semisalnya. Jangan, wahai saudaraku, jangan. Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum. Kemudian di antara syubhat yang diucapkan oleh teman-teman kita, terkhusus yang rata-rata pulang dari Madinah ini, bahwa permasalahan tentang Ihya'at-Turab itu adalah tergolong permasalahan ijtihadiyah. Kalau itu ijtihadiyah, yang terjadi padanya ijtihad dari beberapa ulama yang berbeda ijtihadnya di dalam menilai. Yang berbeda itu para ulama di dalam menilai Ihya'at-Turab. Kenapa kita berselisih dan saling mentahdir? Tidak pantas kita saling mentahdir, berpecah dalam permasalahan-permasalahan yang statusnya itu adalah ijtihadiyah. Perhatikan syubhat ini. Maka saya katakan, sebenarnya permasalahan Ihya'at-Turab bukanlah tergolong permasalahan ijtihadiyah. Dan kalau antum menamakan ini masalah khilafiyah, telah terjadi khilaf di kalangan ulama, maka saya katakan juga tidak terjadi khilaf di kalangan ulama Ahli Sunnah tentang Ihya'ul Qur'an. Mereka menjauh. Bukankah ada tazkiyah-tazkiyah dari ulama? Rekomendasi dari ulama, dari Syekh bin Baz, dari Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin tentang atau untuk Ihya'ul Qur'an ini. Apakah antum lebih tahu, lebih mengerti tentang Ihya'ul Qur'an dibandingkan Syekh bin Baz? Perhatikan syubhat ini. Maka kita mengatakan dan menjawab, sekali lagi, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kenapa? Rekomendasi atau tazkiyah yang keluar dari ulama kita, yang ditulis oleh ulama kita tadi, adalah tazkiyah terkait dari satu sisi jami'ah Ihya'ut Qur'an. Kenapa saya katakan begitu? Ya, pertama, tazkiyah-tazkiyah tersebut keluar ketika para tokoh dan petugas-petugas Ihya'ut Qur'an dari Kuwait datang menemui ulama kita dan menyampaikan kepada para ulama, Syekh bin Baz dan yang lainnya, ya Syekh, kami sebuah jam'iyah dari negeri Kuwait datang menemui antum, kegiatan kami adalah untuk mengumpulkan harta zakat dari kaum muslimin, infak dan sedekah, untuk kemudian ya Syekh kami salurkan berbagai harta itu tadi kepada umat ini untuk membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin, membantu para janda, membangun masjid-masjid, membangun pondok pesantren, dan gaji-gaji bulanan untuk para dai. Apakah program yayasan kami ini benar dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Syekh adalah seorang manusia biasa. Jangankan seorang syekh, seorang alim, seorang ulama, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, innama ana bashar wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bi hujajihi min ba'din faqadaitu lahu bihaqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqi akhihi fala ya'khudhu فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Ya, Nabi manusia biasa. Tetapi yang membedakan kita dengan Nabi adalah, bahkan yang membedakan ulama dengan Nabi adalah, Nabi manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah. Sementara ulama adalah manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu. Kalau itu ulama manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu, perhatikan ini Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah mengatakan, saya adalah manusia biasa dan kalian ini mengadukan kepadaku berbagai problem dan perselisihan yang terjadi di antara kalian. Mungkin saja ada di antara kalian seorang yang lebih pandai berargumentasi sehingga aku memutuskan bahwa kebenaran bersamanya, kebenaran adalah untuknya. Ternyata itu bukan untuknya. Maka barang siapa yang aku putuskan kebenaran adalah untuknya, sementara itu adalah hak saudaranya, jangan diambil keputusanku. Karena sesungguhnya aku telah memberikan untuknya potongan dari api neraka. Nabi alaihi salatu wassalam. Masih ingatkah kita peristiwa Masjid Dirar, sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di negeri Madinah, yang Allah namakan kemudian dengan Masjid Dirar, masjid yang didirikan untuk menciptakan madarah atau dharar terhadap kaum muslimin, menjadi tempat pengintaian kaum muslimin, pengintaian kaum kufar atau munafikin terhadap umat Islam, Rasul dan para sahabatnya, masjid yang digunakan untuk berkonsolidasi di dalam memecah belah barisan kaum muslimin. Mereka kaum munafikin Setelah selesai membangun masjid itu datang menemui Nabi, ya Rasulullah, kami telah membangun masjid. Tujuan kami adalah, perhatikan, tujuan kami adalah agar orang-orang tua yang tidak mampu datang ke masjidmu bisa melakukan sholat berjamaah, atau orang-orang yang sakit dan yang semisalnya, wahai Rasul. Kami memohon, wahai Nabi, agar engkau bisa menyempatkan waktu untuk sholat di masjid itu. Sebagai peresmian, prasasti peresmian, bahwa Nabi telah sholat. Menunjukkan masjid itu adalah resmi dan diakui. Sehingga kaum munafikin akan lebih mudah di dalam merekrut umat. Nabi sempat hampir mengiyakan, memenuhi keinginan dan manuver munafikin. Namun subhanallah, Nabi yang memang mendapatkan wahyu dari Allah, turun ayat mengingatkan Nabi dari bahaya manuver-manuver munafikin. La takun fihi abadan la masjidun ussita ala taqwa min awwal yawm haqqu an taquma fihi. Jangan sekali-kali engkau melakukan sholat di masjid tersebut, wahai Muhammad. Jangan, kata Allah. Maka langsung Nabi mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya untuk melakukan sholat di masjid tersebut, dan memerintahkan kepada sahabat untuk membakarnya. Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum. Para ulama kita itu manusia, tidak tahu yang gaib. Datang sekelompok orang mengaku bahwa mereka adalah pengurus sebuah yayasan yang bergerak di bidang dana sosial. Maka masyaikh tentunya yang punya semangat untuk meringankan beban kaum muslimin, meringankan beban dakwah, dengan mengatakan secara otomatis mengatakan ini adalah program yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kami menghimbau para muslimin, para donatur untuk berta'awun dengan yayasan ini. Namun cobalah dijawab dengan jujur, apakah Syekh Abdul Aziz bin Baz tahu bahwa ternyata di dalam Jamiah Hiyaturat itu ada bai'at? Dan bagaimana kalau beliau itu tahu ternyata di situ ada bai'at yang diambil dari para pengurus dan pengikutnya? Apakah Syekh akan tetap memberi rekomendasi? Dan apabila Syekh Al-Utaini, begitu juga Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya mengetahui bahwa Hiyaturat, tokoh-tokohnya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Sunnah dengan Syiah, apakah mereka akan tetap merekomendasi bahwa yayasan Hiyaturat adalah yayasan yang berada di atas Sunnah, yang diperintahkan atau dihimbau umat untuk berta'awun dengannya? Bagaimana kalau ulama tadi mengetahui bahwa tokoh-tokoh Hiyaturat adalah tokoh-tokoh berpaham khawarij yang memprovokasi rakyat untuk menentang penguasanya? Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum. Begitulah mereka tidak jujur di dalam bersikap. Mereka tidak takut bahwa Allah mengetahui itu semua. Mereka tidak takut kepada Allah bahwa Allah mendengar ucapan-ucapan mereka ketika berhadapan dengan para masyayikh tadi, para ulama. Maka dari situ kita katakan kepada mereka-mereka yang memanfaatkan kondisi dan suasana ini, adanya tazkiyah dan rekomendasi dari sebagian ulama untuk Ihya'ut-Turab, wahai saudaraku yang telah belajar, wahai saudaraku yang telah belajar ilmu hadis, ilmu usul hadis, ilmu fikih dan usul fikih, wahai saudaraku yang belajar tafsir dan belajar usul tafsir, ketahuilah bahwa dalam kaidah tafsir disebutkan bahwa asbabun nuzul, jika itu adalah ayat, adalah juz'un min tafsiriha, bal dakhala dukhulan awwaliyan fi tafsiriha. Bahwa sebab nuzul sebuah ayat itu adalah bagian dari penafsiran tentang ayat itu. Bahkan sebab nuzul itu masuk dalam peringkat pertama dalam penafsiran ayat tersebut dan maknanya. Begitu juga hadis Rasul. Sebagian hadis Rasul itu terucap dari Nabi, keluar ucapan dan kata-kata hadis tersebut dari Rasul. sebagiannya dikarenakan ada sebuah sebab, sebuah peristiwa terjadi di hadapan Rasul, kemudian Rasulullah berucap. Sebuah pemandangan terjadi di hadapan Nabi yang dilihat oleh beliau, kemudian Rasulullah bersabda. Atau sebuah ucapan sampai kepada pendengaran Rasul, sehingga Rasulullah berucap. Itu namanya asbab wurud. Kalau Al-Quran namanya asbab nuzul, maka asbab wurud hadis merupakan bagian dari penjelasan makna dan tafsir hadis tersebut. Begitu juga pembicaraan manusia. Seorang ulama, bahkan manusia biasa seperti kita ini, kadang-kadang berbicara, mengucapkan sebuah ucapan, statement, karena ada sebab. Maka statement kita harus diterjemahkan, diterapkan sesuai dengan sebab munculnya ucapan kita tadi. Maka sempat saya katakan kepada salah seorang mereka yang tadi saya sebutkan bergelar magister, ya ustaz, apakah termasuk sikap adil, sikap sportif, sikap insaf seorang talibul ilm menempatkan perkataan seorang ulama bukan pada tempatnya yang diinginkan, menempatkan tazkiyah Syekh bin Baz untuk mentazkiyah turas yang bermanhaj khawarij, bermanhaj ikhwanul muslimin, apakah itu sikap adil, jujur, insaf seorang pembina umat? Maka kita pastikan itu adalah bukan sikap insaf, sikap sportif, sikap adil. Tidak dibenarkan kalau dia tidak menyadari hal itu karena tidak terlintas di benaknya tentang apa yang baru saja kita sampaikan ini. Maka kita katakan anta ma'zur. Kita katakan ya sudahlah, Anda mengucapkan itu karena Anda tidak tahu. Tetapi kalau Anda tahu sebenarnya tazkiyah-tazkiyah tersebut, rekomendasi-rekomendasi tadi bukan untuk manhaj ihya turas, tetapi hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan sosial ihya turas, sungguh Anda adalah penipu bagi umat. Jika Anda tahu itu, Anda telah berkhianat kepada ahli sunnah. Ikhwani fiddin, azan Allah wa iyakum. Kemudian di antara syubhat yang mereka ucapkan adalah bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah dipecat dari Ihya' Turats sebagai bentuk ketaatan Ihya' Turats kepada nasihat ulama. Nah, kenapa masih ditahzir? Maka kita mengatakan dan menjawab bahwa tahzir kita kepada Ihya' Turats atau tahzir ulama, lebih dari itu, tahdzir para ulama terhadap Ihya Turats, bukan karena sosok fisik Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai bagian daripada struktur keorganisasian Ihya Turats, bukan itu. Tetapi sebab tahdzir adalah karena jam'iyah Ihya Turats sampai hari ini masih berada di atas pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq. Apa manfaatnya? Dia dinyatakan telah dikeluarkan dari struktur Ihya Turats, keorganisasian Ihya Turats, namun berbagai pemikirannya masih dimuliakan, masih diamalkan dan diterapkan. Terbukti yang tadi sudah kita sebutkan, bagaimana mereka sangat menyukai adanya kelompok-kelompok pergerakan yang ada ini. Bagaimana mereka menghimbau untuk bersatunya berbagai kelompok ini tadi, bukan di atas Quran wa Sunnah, masing-masing berjalan sesuai dengan ideologinya. Bagaimana walaupun kelompok itu adalah kelompok Syiah Rafidhah pengikut manhaj Al-Khomeini, mereka siap bergabung, duduk bersama, bermajlis. Itu adalah manhaj pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq yang masih diterapkan oleh Ahyaturab. Bukan karena sosok Abdurrahman Abdul Khaliq keberadaannya dalam struktur organisasi yayasan ini. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, lebih dari itu, ternyata Ahyaturab walaupun telah menyatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah dikeluarkan dari struktur organisasi mereka, tetapi mereka dalam berbagai acara seminar, acara daurah yang mereka adakan, mereka menjadikan Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai pemateri utama. Bahkan mereka sebarkan pamflet-pamflet, hadirilah sebuah muhadarah atau daurah yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman Abdul Khaliq. Pamflet disebarkan di sana sini, pengumuman disebarkan. Janganlah mendustai umat, berbuat jujurlah. Jujur itu indah dan akan membawa anda kepada kebajikan. Dan ketahuilah dusta itu tercela dan akan menyeret kalian kepada kehancuran dan penyimpangan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di antara subhat juga yang beredar di tengah-tengah ahli sunnah pada hari-hari ini, bahwa kajian tentang Ihya'at Turats atau tentang sururiyah, berbicara tentang Ihya'at Turats dan sururiyah adalah pahlawan kesiangan. Sudah berlalu masanya. Ya Subhanallah, ya Subhanallah. Mungkin dia tidak tahu, karena afwan saja yang mengucapkan seperti ini bukan setingkatan kita, ikhwani, sudah pada tingkat dai dan pada posisi ustaz, didengar oleh teman-teman. Ya sudahlah, enggak usah bicara tentang Ihya'ut Turats. Sekarang saya bertanya kepada antum, maklumat yang sekelumit tadi sedikit dan antum dengarkan pada hari ini, antum butuhkan ataukah tidak? Ana yakin itu semua antum butuhkan untuk antum mengerti tentang apa itu Ihya'ut Turats dan bahayanya. Kemudian ada yang mengatakan seperti ini, berapa banyak teman-teman kita bahkan asatidzah yang tidak mengerti atau belum mengerti sejarah peristiwa tentang Ihya'ut Turats ini tadi dan kiprahnya di Indonesia. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu kita mengatakan bahwa ini bukan pahlawan kesiangan, tetapi ini adalah nasihat. Perhatikan para ulama, dari waktu ke waktu terus mereka menjelaskan tentang syubhatnya Mu'tazilah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah tidak kemudian mencukupkan bantahan terhadap kaum Mu'tazilah dengan karya-karya Imam Ahmad atau karya Imam Abdullah bin Ahmad atau karya Imam Ad-Darimi dan para ulama yang dahulu, tetapi beliau menulis kembali, menjelaskan kembali kepada umat tentang bahaya kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Terus berlanjut, dilanjutkan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama hingga hari ini. Ihya'ut Turats tidak berhenti, terus mereka melanjutkan. Tadi yang saya beritakan kepada antum itu, bahwa mereka memberi bantuan dana untuk markas besar, salah satu markas besar Khawarij di Indonesia, sehingga berhasil merekrut teman-teman kita untuk menjadi dai mereka. Itu terus mereka lakukan. Maka sungguh penjelasan seperti ini sangat dibutuhkan dan harus terus disampaikan kepada kaum muslimin atau terkhusus ahli sunnah. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Di antara subhat juga, dan selanjutnya kita akan manfaatkan untuk tanya jawab biiznillah taala. Bahwa sebagian ulama bahkan yang mentahdir ihya' turab membolehkan kita untuk menerima dana bantuan dari mereka selama dana bantuan tersebut diberikan tanpa syarat apapun. Mereka mengatakan, kami menerima gak ada syarat kok. Gak ada syarat dari mereka. Maka kita menjawab, barakallahu fikum, ketahuilah bahwa Ihya' Turab itu bukan tokoh-tokohnya sembarang orang. Mereka akan bisa membaca siapa yang dihadapan mereka itu. Nah, kalau benar-benar dai yang akan dibantunya itu adalah dai yang mengkritisi Ihya' Turab, tidaklah sekali-kali Ihya' Turab akan mengucurkan dana bantuannya. Tetapi kalau dai itu dianggap adalah dai yang lemah, mudah mentolerir kemauan dan program Ihya' Turab, maka di situ Ihya' Turab akan mengucurkan dananya walaupun tanpa mengatakan syaratnya begini dan syaratnya begitu. Karena dengan sendirinya dai tersebut akan menuruti kemauan Ihya' Turab seperti yang saya sebutkan tadi. Dia akan ditugaskan menyalurkan dana walaupun ke tempat khawarij. Berangkat dia bawa dana itu. Walaupun dia harus ditugaskan meresmikan masjid bantuan dari Ihya' Turab tadi, dia berangkat ke markas khawarij tersebut. Ya subhanallah, dihancurkan manhaj dai tersebut. Maka tidak benar kalau dikatakan bantuan itu dikucurkan tanpa syarat. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, kadang-kadang Ihya' Turab ketika anda mengucurkan dananya, ya tentunya dengan bahasa yang lembut, insyaallah, mana proposalnya? Insyaallah kita akan bangun pondok ini. Insyaallah setelah kita bangun atau proses awal sebelum membangun pondok ini, kita akan adakan daurah. Kita akan datangkan para ulama dari negeri Kuwait. Siapa ulama yang dimaksud? Ya tokoh-tokoh seperti tadi yang sebagian statementnya kita nukilkan itu. Didatangkan untuk memberikan daurah kepada para dai dan para ustaz di Indonesia. Sementara bantuan itu sudah diginikan, banyak dari kita akan tergiur melihat bantuan tersebut. Oh iya ya, mari kita adakan daurah. Tidak mungkin akan mengatakan, kalau enggak mau daurah, ya berarti tidak ada dana. Itu terlalu polos. Tapi dengan bahasa, oh ya mari kita makan bersama, potong kambing, insya Allah kita akan adakan daurah. Karena sudah kandung janji didengar oleh telinga para dai tadi, membangunkan pondok bertingkat atau 5-10 kelas, tentu para dai itu akan terdiam menyatakan, iya ya insya Allah kita akan adakan daurah. Ya ikhwan, itulah yang dikatakan oleh Syekh Mubdir rahimahullah. Begitu juga Syekh Rabi, hati-hati kalian, bersabarlah kalian. Jangan kemudian karena keinginan kalian membangun dan membangun, kemudian kalian berhubungan dengan yayasan-yayasan seperti itu. Kebanyakan kita adalah lemah kepribadiannya. Coba saya ingin tahu siapa yang memiliki kepribadian kuat ketika Ihya' Turab menawarkan akan membangunkan untuknya, untuk pondoknya masjid sebesar ini. Ya. Kemudian 10 kelas, 20-25 ustaz yang mendapat gaji bulanan sehingga tidak perlu menggantungkan kepada SPP para santri, ya. Tidak perlu pondok punya usaha-usaha khusus, ya, untuk menghidupi operasional pondok, ya. Kemudian dia mengatakan, oh ya terima kasih bantuannya, tapi boleh saya memberikan nasihat kepada Ihya' Turab? Saya katakan Ihya' Turab telah berada di atas manhaj khawarij. Ihya' Turab berada di atas manhaj Ikhwanul Muslimin. Sudah dua kata saja cukup. Oh iya, kapan mau dibangun? Tanyakan coba. Oh ya, nanti kita akan siapkan ya. Pulang dia ke Kuwait, kemana dana itu? Wallahu a'lam. Coba kalau ada yang berani begitu. Nah, tapi mayoritas kita adalah lemah kepribadiannya. Lemah. Ikhwani fi din, azza wa Allah wa iyyakum. Dan tentunya masih ada beberapa syubhat lainnya yang terucap dari mereka. Namun dengan keterbatasan kemampuan yang ada pada diri ana untuk bisa menyampaikan lebih jauh lagi, maka kita jadikan yang berikutnya ini adalah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Ada pertanyaan, Afwan Ustaz, barakallahu fiik, wa fiik barak. Melihat perkembangan dan peta dakwah Salafiyah di tanah air, kami mohon penjelasan dai-dai siapa saja yang mewakili Ihya' Turats di Indonesia. Banyak. Yang pertama kali adalah Yusuf Utsman Ba'isa, dai resmi Ihya' Turats. Yusuf Utsman Ba'isa. Orang ini telah lama tentunya menjadi dai Ihya' Turats dan sering berhubungan ya, dengan mereka. Orang ini memiliki syubhat yang banyak sekali, sampai-sampai ketika saya sebelum saya menjelaskan tentang Yusuf Ba'isa ini di hadapan saudara kita Ustadz yang majisir tadi tanpa saya sebut namanya, karena saya masih berharap beliau itu menjadi baik. Anak baru ngomong itu, coba lihat seperti Yusuf Ba'isa. Belum selesai saya ngomong, Akbar Ustaz, kalau Yusuf Ba'isa kami mengatakan dia bukan Salafi. Masya Allah. Belum selesai saya ngomong. Nah, bagus. Kalau memang bukan Salafi, kenapa antum masih sering bergabung dengannya sehingga umat mengira bahwa dia adalah Salafi? Ya, ini kan dalam rangka munasohah. Kita tidak putus asa di dalam memberikan nasihat Ustaz. Anda katakan tidak. Kita tidak boleh putus asa terhadap hidayah. Kalau nasihat, ada bimbingan caranya di dalam Islam. Sekali lagi, hati-hati syubhat. Antum harus bisa membedakan. Dia mengatakan kita tidak boleh berputus asa dalam memberikan nasihat. Maka saya jawab, tidak. Kita tidak boleh berputus asa dari kemungkinan turunnya hidayah untuk seorang hamba. Bahkan saya katakan, bahkan untuk para kufar, Josbus itu, antum berharap tidak dia masuk Islam? Menjadi mukmin yang benar, bermanhaj ahli sunnah, masuk surga bersama kita insyaAllah. Hah? Tentu kita semua berharap semua penduduk bumi ini menjadi muslim. Kita berharap kepada Allah. Tetapi yang namanya nasihat itu ada bimbingannya. Siapa pembimbing terbaik dalam hal ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, kemudian ulama dari kalangan salaf. Mereka orang yang terbaik di dalam membimbingkan munasahat atau upaya nasihat. Nah, kalau nasihat itu bisa antum sampaikan, bisa dengan datang ke rumahnya, Afwan Ustaz, ana melihat pada antum ada beberapa kesalahan. Satu, ini adalah salah ya Ustaz, ana mohon antum untuk rujuk. Salam kedua, ketiga. Kalau dia masih belum menerima, antum pulang, kirimkan kepada dia buku, kitab para ulama. Nih ya Ustaz, baca. Kalau terus dalam kondisi orang ini terus menebarkan syubhat, dan orang mengetahui kedekatan antum, bolak-baliknya antum ke rumah dia atau ke pondok dia, orang akan mengira bahwa antum adalah satu manhaj dengannya. Maka di sini efek negatifnya lebih besar daripada maslahah yang diharapkan. Nah, barakallahu fikum. Yusuf Uthman Ba'isa dalam salah satu jawabannya yang terekam dan itu tersimpan dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian kita sampaikan kepada beberapa ulama di Yaman, yang akhirnya Syekh Bubbe dan beberapa ulama pada waktu itu mengatakan orang ini adalah sururi hizbi yang wajib ditahdir. Apa ucapan Yusuf Ba'isa? Dia ditanya, ya Ustaz, apa hakikat perbedaan perselisihan antara Abdurrahman Abdul Khalik, atau apa hakikat permasalahan tentang Abdurrahman Abdul Khalik, kata si penanya. Maka orang ini menjawab, sebenarnya, hati-hati ya, lafaz demi lafaz diikuti. Nah, sebenarnya khilaf antara Syekh Abdurrahman Abdul Khalik dengan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmi, yang ilmiah sebenarnya. Di sini ada syubhat enggak? Hah? Ada syubhat? Siapa yang bisa menyebutkan? Hah? Bukan? Siapa ini? Abdurrahman Abdul Khalik. Barakallahu fiik. Nah. Enggak ada syubhat ya? Tidak ada khilaf. Nah, mungkin maksudnya betul, cuma redaksinya perlu diluruskan. Barakallahu fikum. Ada yang bisa menjawab? Diangkat, nah, kata-kata ini ya. Satu. Kedua. Ini latihan syubhat ini. Iya, sobat. Syubhatnya tidak ada khilaf. Dia menyatakan sebenarnya khilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmiah. Itu pernyataannya. Satu tadi betul disebutkan khilaf ilmiah. Jadi seolah-olah ya biasalah, penting, enggak perlu kita berselisih. Ya. Boleh saya bantu atau ada yang menjawab? Untuk menghilangkan ngantuknya, nah. Iya, betul. Iya. Khilaf yang terjadi kenapa? Antara Syekh Abdurrahman Abdul Khalik. Hah? Diangkat suaranya. Sudah makan siang ya? Nah. Barakallahu fikum. Malu dia, nah, grogi nah. Mungkin yang lainnya, fadal, tetap jawab. Nah. Iya. Itu betul satu tadi saya sebutkan, jazakallahu khair. Anak ingin yang kedua. Biar agak tegang, nah, fadal. Abu Zubair, Syekh Abu Zubair, fadal. Hah? Iya. Oh. Iya, iya. Betul. Bagus. 60 nilainya. Nah, cukup sudah. Anda jawab sekarang. Biar cepat. Barakallahu fikum. Di sini dia menyatakan khilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmi. Yang dipahami oleh pendengar bahwa khilaf yang terjadi selama ini adalah hanya antara Abdurrahman Abdul Khalid dengan Syekh Rabi. Apa sebenarnya hakikatnya? Pertama, itu bukan khilaf. Yang terjadi adalah tahdir dari ulama. Yang kedua, bukan hanya Syekh Rabi, tetapi masyayikh ulama. Tetapi di sini yang mau dikesankan bahwa ini selalu dari Syekh Rabi, selalu dari Syekh Rabi. Padahal tahdir ini dari Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Mubil. Nah, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Syekh Ubaid al-Jadri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Di sini syubhat yang membahayakan. Pertama, kita katakan itu bukan khilaf tetapi tahzir dari ulama. Yang kedua, pernyataan ilmiah. Jangan keburu menjawab, saya lanjutkan. Karena dia mengatakan, lah khilaf yang terjadi adalah, ini yang ilmiah yang dia maksud. Bagaimana menyikapi kerajaan, pemerintahan kerajaan Saudi? Apakah kerajaan Saudi itu masih tergolong negara muslim ataukah sudah tidak? Kalau selain Saudi, kedua syekh ini sudah sepakat. Sepakat apa? Selain Saudi. Hah? Saya ulangi ya, jadi subhat loh ini. Nah. Khilaf antara keduanya adalah bagaimana menyikapi negara Saudi. Apakah negara Saudi itu masih tergolong negara muslim ataukah sudah tidak? Kalau selain Saudi, dua syekh ini sudah sepakat. Sepakat apa? Hah? Kafir. Nah, lawan Saudi aja yang menerapkan hukum Islam, ya, masjid-masjidnya, masyayikhnya, ulamanya, ya, dan yang lainnya yang tidak cukup waktu menjelaskannya, masih diperselisihkan muslim ataukah negara kafir. Apalagi yang lainnya, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Yaman, ya, sudah sepakat katanya dua syekh ini bahwa itu adalah bukan muslim. Itu makna implisitnya, ya. Coba perhatikan syubhat berikutnya. Khilaf dalam menyikapi negara Saudi, muslim ataukah sudah tidak muslim lagi negara ini. Syekh Rabi dalam berbagai karya dan ceramahnya menegaskan bahwa negara Saudi adalah daulatun islamiyah. Berarti Abdurrahman Abdulkhalik apa? Berbeda penilaiannya, yaitu negara Saudi kafir. Sama seperti penilaian Usama bin Laden dan yang lainnya. Nah, terus siapa yang menyatakan bahwa Syekh Rabi sepakat bahwa selain Saudi adalah kafir? Lah, Syekh Rabi menyatakan Indonesia adalah negara muslim, Pakistan negara muslim, Yaman negara muslim. Jadi dari sini, dari penjelasan orang da'i resmi Ihya' Turab ini yang bernama Yusuf Da'isa dengan tegas bahwa memang Abdurrahman Abdul Khalik adalah seorang berpaham khawarij. Nah, maka hati-hati dari da'i ini. Nah, yang beberapa waktu yang lalu entah sampai sekarang menjadi ketua perhimpunan Al-Irsyad. Nah, kemudian yang kedua da'i diantaranya Abu Qatadah, hati-hati dari orang ini, ya. Barakallahu fikum, murid-murid terdalih Syekh Mukbil. Nah, murid terbalik bukan murid terbaik. Nah, lam L-nya jatuh hilang. Nah, pertanyaan berikutnya, dan masih banyak yang lainnya. Apa manhaj Ja'far Umar pada Khawarij? Nah. Nah. Politikus. Apakah pertanyaannya, kalau ada seorang ustaz yang menerima dana dari Ihya' Turab, kemudian kita katakan dia sebagai turafi atau sururi, padahal mereka tidak berpaham sururi atau turafi yang mengkafirkan. Nam, kita katakan turafi karena dia dengan sikapnya tadi dirasa ataupun tidak akan memuluskan program-program Ihya' Turab yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Kita katakan turafi karena sikap dia, apalagi dia seorang ustadz, akan dipahami oleh umat bahwa yayasan Ihya Turab adalah baik. Tetapi kita tidak akan mengatakan dia turati atau sururi apabila dia setelah menerima bantuan itu dia mengadakan muhadarah, ceramah-ceramah atau tulisan bahwa Jamiah Ihya Turab adalah jamiah yang berpengaruh. Nah, lu nanti dikatakan enggak bisa balas budi, Ustaz. Justru itu balas budinya. Nasihat dan tahzir antum itu balas budi terbaik. Nah, untuk Ihya Turab supaya melepaskan dirinya dari kesesatan mereka. Nah, masya Allah, pertanyaannya tajam-tajam ini. Apa hukumnya? Halal atau haram kopi luwak? Jawabannya tanyakan kepada ulama. Nah, tanyakan kepada ulama. Nah, masya Allah. Itu beberapa tentunya yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan, bagaimana Ustaz sikap kita terhadap Radio Roja? Radio Roja dikelola oleh orang-orang Turabiyin, ya, orang-orang yang membela Ihya Turab. Nah, bagaimana hukum mendengarkannya? Alhamdulillah, antum mendengarkan itu ingin ilmu kan? Iya. Yang ingin mendengarkan ini kan karena ingin ilmu kan? Bukankah demikian? Nah, kalau demikian jawabannya, alhamdulillah, ilmu yang antum inginkan, baik itu dalam bidang akidah, tafsir, hadis, fikih, ya, sudah tersampaikan oleh para ustaz kita. Sudah ada di dalam CD-CD. Mau bicara tentang apa antum? Apa yang antum inginkan? Tentang urusan rumah tangga, tentang haji, tentang zakat, tentang puasa, tentang manhaj, tentang sejarah, tentang tafsir, tentang hadis, akhlak, ada semua. Tinggal antum lihat nama-nama judul-judul dari rekaman-rekaman itu tadi. Jika antum benar-benar ingin menyusun jadwal untuknya, antum gak akan sempat mendengarkan Radio Roja. Ya. Masalahnya butuh kejujuran kan dari kita. Jangan kita menimbulkan polemik. Jangan. Seorang muslim yang baik, yang ingin menyelamatkan dirinya dan umatnya, binaannya dari fitnah, tidak akan membuka masalah yang menimbulkan polemik. Nah, barakallahu fikum. Belum lagi media yang lainnya dalam bentuk buku terjemah, majalah dan buletin. Banyak yang belum kita baca. Coba untuk baca buletin yang diterbitkan oleh Ahli Sunnah. Hafalkan dalil-dalilnya, coba. Ya. Nggak sempat antum memutar radio itu. Nah, kalau ada yang berdalil bahwa Syekh Abdullah membolehkannya, lah, Syekh Abdullah Mar'i tidak membolehkannya. Imma dia salah memahaminya atau memang dia orang yang sulit memahami. Nah, tidak. Saya katakan ini permasalahan tidak boleh berlarut-larut. Hendaknya dia segera bertaubat dan meninggalkan permasalahan ini, jangan dijadikan sebagai polemik dan problem di tengah Ahli Sunnah. Jangan. Ayo, sampaikan ilmu dengan baik di tengah ikhwan. Nah, barakallahu fikum. Begitu jiwa seorang pembina. Nah, alhamdulillah, mungkin kita akhiri majelis ini sampai di sini. Semoga apa yang kita dengarkan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita berjumpa dalam kesempatan yang lainnya bismillah taala. Kalau ada yang benar itu datangnya memang dari Allah, dan jika ada yang salah murni karena kekurangan yang ada pada diri saya, maka saya berharap adanya masukan-masukan, saran dan nasihat dari semua yang bisa menyampaikan nasihat tersebut kepada saya. Jazakumullahu khairan. wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.